Betapa ini sangat berarti, membagi gelisah dengan dirimu, oh kawan. Kau tepatkan, kau terbangkan sayap pikiranku, menembus ruang dan waktu, membangunkan lelap jiwaku. No.